Kenapa perempuan haid ketika berpuasa wajib diqadha, sementara sholat gak wajib diqadha? Saya jawab secara akal saja biar gampang. Haid itu minimal 1 hari 1 malam, biasanya 7 hari, 6-7 hari, paling lama 15 hari. Kalau orang tidak berpuasa, anggaplah 15 hari tidak berpuasa. Dia qadha puasa gampang. 15 hari, begitu masuk Syawal qadha 3 hari. Langsung Zulqa'dah qadha 3 hari. Bisa nyicil. Jadi 5 bulan selesai. Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Belum masuk Rabiul Awal sudah selesai. Kalau dia qadha 1 bulan 3 hari. Sementara kalau sholat, 1 hari itu 5 kali sholat. Ya, kalau dia haid 6 hari, maka dia diwajibkan qadha sholat 6 kali 5, 30 sholat dia wajib qadha. 30 sholat, aku tak berdengik badan. Nah, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita. Itu yang 6 hari. Bagaimana kalau orang yang 15 hari haidnya? Dia haid 15 hari. 1 hari 5 sholat. 15 kali 5 berapa tuh? 25, 75. Ya, 75 waktu sholat. 75 waktu sholat yang qadha. Sementara banyak wanita zaman sekarang, jangankan sholat qadha, sholat yang tidak diqadha saja banyak terqadha sama dia. Subuh jam 8. Nah, itulah hikmahnya. Makanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, mengatakan, "Kunna nu'maru an qadha'is shaumi wa la nu'maru an qadha'is shalah." Kami itu diperintahkan untuk mengqadha puasa kami, bukan mengqadha sholat kami. Karena apa? Hikmahnya itu tadi. Karena Allah rahmat, Allah kasihan sama perempuan, perempuan makhluk yang lemah. Kalau mereka diwajibkan qadha sholat, maka mereka akan keberatan di dalam melaksanakan qadha-qadha sholatnya tersebut. Nanti bayangkan, kalau subuh saja 2 rakaat, 15 hari. Ya, 2, 2, 2, 2, 2. Itu baru subuh, belum duhur, belum asar, belum maghrib, belum isya. Kasihan waktu mereka. Apalagi yang sudah berkeluarga, mereka disibukkan mengurus anak, mengurus suami. Sehingga itulah hikmah kenapa mereka tidak diwajibkan mengqadha sholat. Tetapi kenapa diwajibkan mengqadha puasa? Karena mengqadha puasa itu ringan. Boleh dicicil. 15 kali, anggaplah paling lama 15 kali dia meninggal puasa. Boleh dicicil, gak mesti 1 bulan 15 hari enggak. Cicil, bulan ini 3 hari, bulan depan 2 hari, habis itu 1 hari. Yang penting sampai Ramadan berikutnya sudah selesai waktu qadha itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab.